Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nailul Roja, ingin saya bacakan keterangan tambahan dari Royatul Muna Sarah Safinatun Najah berkenaan dengan syarat qasar, yaitu jarak tempuhnya adalah 2 marhalah. Di sini ada keterangan yang menarik untuk dibacakan dan disampaikan. Disampaikan di Royatul Muna oleh penulisnya Hafizallahu Ta'ala, wabtida utarakhusi bisafari qasran wa jam'ain. Seorang musafir itu boleh mengambil keringanan-keringanan safar berupa qasar ataupun jama', yakunu bi mufaraqati mahalil iqamati. Itu dimulai sejak dia meninggalkan tempat domisilinya, yaitu dengan meninggalkan kotanya atau kampungnya atau daerahnya. Jika kotanya atau kampungnya itu memiliki tembok keliling kota, maka dikatakan telah meninggalkan kotanya manakala telah keluar dan meninggalkan tembok tersebut atau peteng tersebut. Wa in kanat ghairu musawaratin, namun jika tidak dikelilingi oleh peteng atau tembok keliling, fabimufarqatil bunyan fil qaryati wal madinati, maka dengan meninggalkan rangkaian bangunan di kampung dan atau di kota tersebut, atau jika itu adalah daerah pemukimannya dengan tenda-tenda, maka bil khiyam in kana mujtami'atan, dan meninggalkan daerah kumpulan tenda-tenda tersebut manakala tendanya mengumpul di satu tempat. Kemudian wal qaryatani al muttasilatani, 2 desa yang bersambung, lahuma hukmul qaryatil wahidah, teranggap 1 desa. Ya, maka jika ada 2 desa yang bersambung, ya, tidak ada batas yang jelas, tiba-tiba geser ke rumah sebelah itu sudah desa yang lain, maka ini teranggap 1 kampung, 1 desa. Sehingga la budda min mufaraqatil bunyani min huma, sehingga harus meninggalkan untuk bisa mengambil rukhsah musafir, rukhsah safar, harus meninggalkan bangunan dari perkampungan 2 desa itu. Wa amma lawin fasolata, namun jika 2 desa tersebut terpisah, ada batas yang jelas terpisah, boleh jadi terpisah oleh sungai, terpisah oleh selokan, atau terpisah oleh jalan raya besar, wala yasiran urfan, meskipun pemisahnya itu kecil menurut budaya, fakullun lahu hukmun, maka masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Ya, maka 2 desa yang bersambung itu jika ada pemisahnya meskipun sedikit, itu berarti keluar dari kampung tersebut, telah keluar dari kampung. Ini, misalnya pemisahnya jalan raya, ini kampung A ini sebelah sini, ini jalan raya, kemudian ini, sebelahnya lagi kampung B. Maka berdasarkan penjelasan ini, orang yang penduduk kampung A ketika dia mau safar kurang lebih 80 kilo, dia sudah bisa mengambil rukhsah safar sejak kemudian dia memasuki jalan raya tersebut. karena dia sudah teranggap keluar dari kampungnya. Karena masing-masing kampung ini sendiri-sendiri. Kemudian wal mudun al mabniyah, kota yang dibangun, yang qad usisat wa urifat bi ahyaiha, yang dibangun dan diketahui kampung-kampungnya. Thumma tawassala al bunyan, kemudian karena perkembangan zaman akhirnya bangunannya bersambung. Aslinya kampung sendiri-sendiri, karena perkembangan zaman pemukiman melebar, akhirnya dua kampung ini nyambung. Kama huwa musyahadun fil mudunil yaum, sebagaimana kita jumpai di kota-kota di masa sekarang, di mana dibangunlah sejumlah tempat, sejumlah kampung, dan masing-masing kampung punya nama yang sendiri-sendiri, dan kampung tersebut termasuk bagian dari kota itu. Kamadinatul Jeddah masalan, misalnya kota Jeddah. Faladhi yadhar, maka pendapat yang tepat anna hukmaha hukmal qura, maksudnya hukumnya sebagaimana hukum dua kampung yang bersambung, dua kampung. Maka daerah pemukiman yang padat sehingga bangunannya bersambung, padahal itu sudah lain lain desa, bahkan lain kecamatan, bahkan lain kabupaten. Maka beliau katakan dikiaskan dengan perkataan para ulama Syafi'iyah tentang dua kampung, sehingga fa'inita sholat fahukmuha hukmul qura al-muttasilah. Jika keduanya bersambung tanpa ada pemisah sama sekali, tidak ada pemisah berupa jalan raya atau atau sungai atau yang lain, maka teranggap bersambung. Sehingga semata-mata keluar sudah lain desa, belum keluar dari tempat domisilinya, dia harus sampai meninggalkan kumpulan rangkaian bangunan bersambung, bangunan perumahan yang atau rumah-rumah yang bersambung. Wa inin fasolat binahwi syawari kabira, namun jika kampung-kampung ini terpisah dengan misalnya jalan besar, falaha hukmul qura al munfasilah, maka dia teranggap sebagai kampung yang terpisah. Maka kaidahnya dikembalikan kepada masalah dua kampung. Maka di sini istihad ulama Syafi'iyah kontemporer menghadapi fenomena kota yang berkembang, sehingga seakan-akan satu kota besar bangunannya sambung semua. Maka disimpulkan itu sebagaimana perkataan para ulama Syafi'iyah terdahulu berkenaan dengan dua kampung yang berdekatan. Jika mereka ini bersambung, tidak ada pemisahnya sama sekali, ya, maka baru dikatakan keluar dari tempat domisili ketika sudah meninggalkan rangkaian bangunan di dua kampung ini. Namun jika ada pemisahnya jalan raya, sungai atau yang lain, maka masuk ke kemudian telah melewati sungai, berarti sudah melewati dan telah meninggalkan tempat domisilinya. Itu yang ingin kami bacakan keterangan tambahan dari Ghayatul Munah. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca Nailur Raja karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita masuk pembahasan yang baru, yaitu faslun syurutul jum'ati sittatun, syarat sahnya salat Jumat itu ada 6. Al-makna artinya syarat yang disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat di samping syarat-syarat di samping syarat sahnya sholat di samping setelah memenuhi syarat sahnya sholat maka ada sitatun ada enam syarat tambahan untuk sahnya sholat Jumat. Dan di sini penulis Safina mendiamkan dan tidak menyinggung syarat yang disyaratkan untuk wajibnya sholat Jumat. Syarat wajibnya sholat Jumat ada tujuh. Muslim, balig, berakal, merdeka bukan budak, laki-laki bukan perempuan, sehat bukan orang yang sakit. Kemudian dia minimal adalah dia adalah mukim dan bukan musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Nah, syarat sahnya sholat Jumat ada enam. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti dzuhri. Semua rangkaian ibadah sholat Jumat itu dilakukan setelah tibanya waktu zuhur. Al-makna artinya syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah iqa'uha kulliha. Semua rangkaian ibadah Jumat itu dijatuhkan dan dilakukan plus di sini dua khutbahnya di waktu zuhur. Falayajuzu asyru'u fiha, maka tidak boleh mulai fiha dari rangkaian ibadah sholat Jumat ma'asyaki fi baqa'i waktiha, ketika masih ragu-ragu masih fi baqa'i waktiha apakah waktunya masih ataukah tidak. Wala tasihu, dan sholatnya tidak sah. Maka seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat yaitu sejak khutbah dua khutbahnya plus sholatnya semuanya disyaratkan dalam madhab Syafi'i setelah waktu zuhur tiba. Maka kalau waktu zuhur tiba itu jam 12 lebih 10 kemudian khutbah Jumat dimulai jam 12.00 maka menurut Syafi'iyah sholat Jumatnya tidak sah karena ada bagian dari rangkaian pokok ibadah sholat Jumat yang dikerjakan sebelum waktunya tiba. Wa yuhrimuna bidzuhri wujuban, dan wajib takbiratul ihram dengan niat zuhur jika waktunya sempit tidak cukup untuk sholat Jumat plus dua khutbahnya dengan kadar khutbah yang paling minimalis biaqali mujizi'in, dengan kadar yang paling sedikit mujizi'in yang mensahkan. Seandainya ibadah sholat Jumat dilakukan di akhir waktu ternyata tidak cukup, tidak cukup kalau untuk khutbah plus sholat, maka di sini disampaikan ya sudah, maka takbiratul ihram dengan niat duhur 4 rakaat saja. Jika tidak cukup untuk dua khutbah dengan kadar yang paling minimalis sekedar memenuhi rukun khutbah plus sholatnya itu tidak cukup, maka opsinya adalah sholat duhur berjamaah 4 rakaat. Walau syakka fi baqa'ihi, seandainya ragu-ragu waktu duhur itu masih ada ataukah sudah habis, akhirnya niat Jumat jika memang waktunya masih ada. Wa illa, jika tidak, maka zuhur. Maka sholat semacam ini sah menurut Ar-Ramli menyelisihi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kemudian syarat yang kedua, wa antuqama fi khittati baladin. Sholat Jumat tersebut diadakan fi khitati baladin, baladin negeri, yang dimaksud negeri adalah daerah perkampungan. Fi khitati baladin, di daerah perkampungan. Sekelilingnya, kanan kirinya adalah rumah-rumah penduduk yang menetap, yang domisili menetap di situ. Al-makna artinya syarat sahnya salat Jumat yang kedua, an tuqama fi khittati abniyatin awtanil al-mujammi'ina. Al-mujammi'in artinya al-musallina lil-jum'ati, orang-orang yang mengerjakan salatul Jum'ah. Maka syarat yang kedua adalah an tuqama, diadakan ibadah salat Jum'at tersebut di daerah abniyatin, bangunan-bangunan, autan, tempat domisili al-mujami'in, orang-orang yang mengerjakan sholat Jumat. Maka ini di tengah-tengah ini daerah perkampungan, di tengah-tengah rumah-rumah perkampungan, walau min khosabin, meskipun rumahnya itu semi permanen, rumahnya terbuat dari kayu atau terbuat dari bambu atau sa'fin atau pelepah korma, wa ma bainahuma, catatan kaki wa ma bainahuma hakadha fil asal, wala alla menurut muhaqqiq wa ma bainaha, yang lebih tepat adalah wa ma bainaha, ay bainahanya al abniyah, wa ma bainahuma, dan di tengah-tengah bangunan-bangunan, li annal khittah, karena yang dimaksud dengan khittah di sini adalah maknanya adalah mahalul abniyati wa ma bainaha, tempat adanya bangunan-bangunan dan daerah di antara bangunan-bangunan, itu namanya khittah. Mingkuli mahalin, di setiap daerah yang tidak boleh bagi orang yang ingin safar qasar di situ, dia baru boleh qasar setelah meninggalkannya. Falau lazama ahlul khiyami, ahlul khiyam artinya Arab Badui yang merupakan orang-orang nomaden, yang rumahnya adalah rumah-rumah, ya, rumah-rumahnya adalah tenda-tenda. Maka seandainya ada orang nomaden, suku nomaden yang rumahnya tenda-tenda, dia lazama maudian, menempati lama satu tempat, menempati lama satu tempat, namun tidak dia jadikan domisili karena ini suku nomaden, cuma kerasan aja di situ, sehingga lebih lama daripada yang lain. Di situ kok kebetulan sampai setahun, karena merasa nyaman di situ. Namun tidak dia mereka jadikan di sebagai tempat domisili tetapnya, cuma cukup lama dibandingkan tempat-tempat yang lain. Menasahra di tengah-tengah padang pasir, maka tetap tidak sah sholat Jumat fitil kal khiyam, di daerah di perkampungan tenda tersebut, karena ini bukan tempat domisili, karena bukan tempat domisili, harus khitoh baladin, daerah perkampungan, yang perkampungan tersebut adalah perkampungan domisili, di situ ada orang-orang yang tinggal menetap di situ. Nah, gimana orang-orang yang nomaden, suku-suku nomaden, watajibu alaihim, wajib atas mereka jika mendengar adzan dari min mahalliha, dari tempatnya, maka wajib baginya untuk sholat Jumat dengan mendatangi tempat diadakannya sholat Jumat. Wa illa, jika tidak mendengar adzan, maka fala, maka tidak wajib sholat Jumat, mereka bisa tetap di situ sholat duhur berjamaah. Ini suku nomaden ini yang jauh dari tempat perkampungan, tidak dengar adzan dengan standar suara keras di tempat yang tinggi dan hening. Ini standarnya tidak mendengar adzan itu adalah adzan biasa, ini adzan manual, adzan pakai mulut, muadzinnya di tempat tinggi dan di suasana yang hening, subuh misalnya. Nah ini dari kampung, dari kampung yang domisili permanen itu tidak terdengar suaranya sampai komplek suku nomaden ini. Maka mereka tidak punya kewajiban sholat Jumat, mereka bisa berjamaah sholat duhur di kampungnya, di kompleknya. Kemudian syarat yang ketiga, sholat Jumat harus diadakan dengan berjamaah. Al-mana artinya syarat sah sholat Jumat yang ketiga, antusla ruktatul ula, rokaat pertamanya harus dikerjakan dengan berjamaah. Ya, karena boleh jadi masbuk, rokaat keduanya tidak jamaah namun sendiri, tidak apa-apa. Namun rokaat pertamanya harus berjamaah. Maka di sini disampaikan karena redaksinya adalah rokaat pertama, seandainya mereka sholat berjamaah di rokaat pertama dan mereka berniat untuk mufarokoh, berpisah dari imam di rokaat yang kedua, lalu mereka selesaikan sholat Jumatnya munfaridina dengan munfarid, sholatil Jumatu, sholat Jumat mereka sah. Karena berjamaah hanyalah disyaratkan untuk rokaat yang pertama. Bikhilafil adati lain, hanya dengan bilangan. Bilangan yang disyaratkan oleh Syafi'iyah itu harus 40 orang. Fala buta, maka haruslah min dawamihi, tetap ada 40 itu ila tamamiha, sampai selesainya rangkaian ibadah sholat Jumat. Maka 40 tersebut harus lengkap ada sampai sholat itu selesai. Sehingga di sini sampaikan, seandainya batal sholat salah satu dari 40 dan jumlahnya cuma 40 ngepas saja, ka'an ahdasa qabla salami, semacam dia hadas sebelum salam, batalat sholatul jami'i, maka batal sholat semuanya 39 orang itu, jadi batal semua sholat Jumatnya. Kenapa? Karena orang yang ke-40 kentut di tengah sholat. Maka teranggap batal ketika ternyata karena cuma ngepas 40. Wa in kana qad sallamu, meskipun 39 orang tadi sudah salam kemudian pergi ke rumahnya masing-masing, itu tetap dianggap tadi sholat Jumatnya tidak sah. Oleh karena itu yulghas, ada teka-teki fikih. Di antara cabang ilmu fikih, karena ilmu fikih itu punya 10 cabang ilmu. Ada fikih, ada kuwait fikiyah, dan di antara cabang ilmu fikih ada al-ghasul fikhi, teka-teki fikih. Maka di teka-teki fikih Syafi'iyah, di buku fikih Syafi'iyah yang khusus, ada buku-buku khusus isinya teka-teki, isinya teka-teki fikih. Maka ada teka-teki yang mengatakan lana, dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i itu ada saksun, seorang yang ahdasa, jika dia berhadas di masjid, batalat sholatu man fil bait, maka batal sholat orang yang sudah sampai di rumah. Itu tadi sholat Jumat yang ngepas cuma 40 orang, salah satunya kentut di tengah-tengah sebelum salam. Sebelum dia salam, ini tadi ahdasa qabla salamihi, artinya orang yang ke-40 ini masbuk. Orang yang ke-40 ini masbuk, cuma dapat satu rakaat bersama imam. Dia masbuk, sholatnya masbuk. Boleh jadi tadi sudah ke masjid, sudah sejak khutbah sudah di masjid, namun mungkin pas iqomah malah hadas kemudian wudu, kemudian dia datang masuk ke masjid masbuk. Karena maka pada dia orang yang ke-40, orang yang terakhir ke-40, karena cuma ngepas 40, dia masbuk, hanya dapat satu rakaat bersama imam, kemudian dia lanjutkan sholat sendirian. Teman-temannya yang 39 salam, begitu salam bubar ke rumahnya masing-masing. Nah orang ini sebelum selesai rakaat keduanya hadas lagi dia. Ini hadas lagi. Maka dia hadas di masjid dan orang yang sudah sampai rumah itu sholatnya semuanya batal. Nah, kemudian syarat yang keempat, wa ayakunu arba'ina, jumlah ahlul jumat itu haruslah 40 orang. Ahroran 40 orang ini 40-nya ke-40-nya adalah orang merdeka, laki-laki, baligh dan mustautin. Maka di fikih syafi'iyah atau kemudian di fikih secara umum, manusia itu terbagi menjadi tiga kategori: musafir, mustautin, sama mukim. Musafir sudah kita singgung, sudah kita bahas. Kemudian ada mustautin dan ada mukim. Maka apa definisi mustautin? Mustautin adalah orang yang tidak safar dari tempat tinggalnya, baik musim panas ataupun musim dingin, kecuali karena ada keperluan. Semacam dia ada keperluan untuk berdagang atau untuk berkunjung ke rumah saudara dan yang lain. Artinya mustaitun itu adalah orang yang niatnya tinggal di situ selamanya. Tinggal di situ selamanya. Sehingga dan dia tidak meninggalkan tempat tersebut kecuali ada keperluan. Mau nengok anak, mau kemudian mudik ke nengok orang tua, atau ada perlu ini keperluan bisnis, keperluan berobat dan yang lain. Namun al-asalnya dia tinggal di sini. Itu mustautin. Sedangkan mukim adalah orang yang sudah tidak lagi musafir. Nih, boleh jadi dia tinggal lama di satu tempat, namun dia tidak berniat domisili di situ. Karena dia tinggal lama di situ karena studi, karena dia mahasiswa. Maka mahasiswa itu statusnya mukim. Bukan musafir, bukan mustautin. Namun tengah-tengah antara musafir dan mustautin, yaitu mukim. Ini karena keperluan studi atau karena keperluan penelitian, ada penelitian lama di satu tempat. Ini keperluan KKN sehingga 2 bulan di satu tempat. Maka selama di tempat KKN dia namanya mukim. Bukan musafir, bukan mustautin. Walaman artinya syarat sah sholat Jumat yang keempat, ya kaunu musalliha, orang-orang yang mengerjakan sholat Jumat jumlahnya 40. Dan 40 ini adalah orang-orang yang wajib bagi mereka mengerjakan sholat Jumat. Jika kurang dalam sholat tersebut, kurang dari bilangan 40, batalat, maka sholat Jumatnya batal, wasarat duhron, jadinya zuhur. Walayadur tabatu ulmakmumin, dan tidaklah mengapa telatnya makmum bil ihram untuk mengerjakan takbiratul ihram ba'dal ihramil imam, setelah ihramnya imam. Ini berkaitan jika ngepas cuma 40. Maka jika ada makmum yang telat ihramnya, maka di sini katakan tidak mengapa. Bisyarti, dengan syarat, ayatamakanu minal fatihati, mereka yang telat ini masih berkesempatan untuk membaca al-fatihah, waruku'i kemudian ruku' qabla irtifa'il imami an aqallihi, sebelum bangkitnya imam dari minimalnya. Wa ila lam tasya' al-jum'atu, jika tidak maka tidak sahlah salat Jumatnya. Wala yajibu ta'akhur ihrami man lam tan'aqidu bim al-jum'atu an ihrami man tan'aqidu bihim. Maka jika ada orang mukim yang ikut sholat Jumat, maka dia statusnya adalah man la tan'aqidu bihimul Jum'atu, itu mukim, sama dengan mukim. Orang yang Jumat itu, ibadah Jumat itu tidaklah terbentuk dengannya. Man la tan'aqidu bihimul Jum'atu artinya musafir yang numpang sholat Jumat atau mukim. Kemudian man tan'aqidu bihim, orang yang terbentuklah ibadah Jumat itu dengannya artinya mustautin. Maka di sini disampaikan tidaklah wajib ta'akhur ihram, mengakhirkan takbiratul ihram untuk mukim dan musafir yang nebeng salat Jumat di situ, an setelah ihramnya man tan'aqidu bihim, para mustautin. Ya, maka ketika di masjid tersebut ada mustautin dan mukim, maka untuk mukim tidak harus nunggu semua mustautin takbiratul ihram terlebih dahulu. Kama fi tufa, sebagaimana di tufatul muhtad, dan di nihaya itu nihayatul muhtad, di murni itu murni muhtad. Khilafan, menyelisih keterangan yang ada di kitab al-i'ab dan sarah al-minhaj atau sarah al-manhaj. Maka ada perselisihan berarti di kalangan Syafi'iyah tentang takbiratul ihramnya mukim yang berada di satu masjid. Maka sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian di kitab Al-I'ab, berpendapat takbiratul ihram mereka harus belakangan, mustautin dulu yang takbiratul ihram duluan baru mereka nyusul. Namun yang benar menurut penulis Nailul Roja adalah keterangan di Tufatul Mustad dan yang lainnya, tidak harus nunggu. Faedah, qala fi Busra Karim, di satu kitab fikih Syafi'iyah namanya Busra Karim, judulnya Busra Karim dan yang lain, disebutkan bahasanya manusia dalam ibadah Jumat itu ada 6 macam. Yang pertama, dia adalah orang yang wajib, orang yang wajib mengikuti sholat Jumat, namun dia bukanlah watan akidu bihi, dan sholat Jumat itu terbentuk dengannya, adanya ibadah Jumat itu dengan kehadirannya, watasehu minhu, dan ibadah Jumat itu sah darinya. Itulah orang yang terkumpul padanya syarat-syarat wajib tanpa ada uzur baginya. Itulah orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib sholat Jumat, mustautin dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang wajib sholat Jumat, namun dia bukanlah menjadi unsur pembentuk keabsahan sholat Jumat. La tan'aqidu bihi, keabsahan sholat Jumat tidaklah terbentuk dengan dirinya. Dan jika dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Wawa man fihi riqqun, itulah budak, musafir, atau orang yang ada pada dirinya budak, artinya boleh jadi dia setengah budak atau seperempat budak, karena di fikih bisa saja orang itu setengah budak ketika dia milik dua orang, kemudian salah satunya memerdekakannya, memerdekakan bagiannya, maka dia setengah budak. Wa musafir, dan musafir, wa abdun, dan seorang yang memang murni budak, sobi, anak kecil, wa mur'atun, dan perempuan, dan orang yang tidak mendengar adzan, itu adzan Jumat. Maka mereka ini tidak wajib, ya, tidak wajib sholat Jumat, tidak menjadi unsur sahnya, unsur pokok pembentuk keabsahan sholat Jumat, namun sah seandainya mereka ikut sholat Jumat. Maka orang-orang tadi adalah tidak wajib sholat Jumat, tidak menjadi unsur yang mensahkan ibadah Jumat, namun seandainya, namun jika mereka ikut sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tidak perlu sholat duhur, anak kecil, perempuan, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, adalah orang yang la talzamuhu, tidak wajib sholat Jumat, watan aqidu bihi, padahal dia menjadi unsur pembentuk keabsahan sholat Jumat. Dan meskipun dia tidak wajib sholat Jumat, jika dia sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, yaitu man lahu udhrun, orang yang punya udhur semacam orang yang sakit. Dia mustautin namun sakit. Karena dia mustautin, maka tan aqidu bihi, sholat Jumat, keabsahan sholat Jumat itu dia menjadi unsur pokok keabsahan sholat Jumat karena dia mustautin. Dan karena dia sakit, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Seandainya dia memaksakan diri ikut sholat Jumat, sholat Jumatnya sah. Kemudian yang keempat, man talzamu, orang yang wajib sholat Jumat. Orang yang wajib sholat Jumat, wala tasihu minhu, namun seandainya dia ikut sholat Jumat, tidak sah. Wala tan'aqidu bi, dan dia bukanlah menjadi unsur pokok yang mensahkan ibadah Jumat. Dialah orang yang murtad. Maka Syafi'ah membedakan antara kafir asli dengan kafir murtad. Maka orang yang kafir asli tidak terkena kewajiban, sedangkan orang yang murtad itu terkena kewajiban namun tidak sah. Sehingga orang murtad ketika dia kembali kepada Islam, maka wajib mengqadha. Ini berbagai macam ibadah wajib yang dia tinggalkan selama dia murtad. Tapi kalau kafir asli masuk Islam, maka tidak ada kewajiban qadha. Tapi kalau kafir murtad, ada kewajiban qadha. Kemudian yang kelima, orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat dan sah mengerjakan sholat Jumat, namun dia bukanlah unsur pokok mensahkan sholat Jumat. Itulah mukim, namun dia bukan mustautin. Dia mukim, namun dia bukan mustautin. Demikian juga dia adalah dalam mutautin, yaitu mustautin, orang yang tinggal domisili menetap, fi mahalin, di satu tempat, khariji baladin, di luar komplek perkampungan. Dia menyendiri bikin rumah di luar komplek perkampungan. Namun dia mustautin. Yasma'u minhu an-nida'a, dan dari tempatnya tersebut dia mendengar adzan. Kemudian yang keenam, orang yang tidak wajib mengerjakan sholat Jumat dan dia tidak menjadi unsur pokok sahnya sholat Jumat. Seandainya dia sholat Jumat, sholat Jumatnya tidak sah, itulah orang yang gila dan yang semisal itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.